Surat dane Yudas. Surat saking tiang Yudas, parekan ide sangyang Yesus Kristus, miwah semeton dane Yakobus. Katur ring sekancan anake, sane sampun kesengin, tur sane urip sejroning sih kepiolasan ide sangyang widiwase, inggih punike sang aji, miwah sane kesayuben antuk ide sangyang Yesus Kristus. Tiang mepinunas, ring ide sang yang widiwase, mangde ide meicayang sih peswece, sutrep tirahayu miwah kepitresnan, kantos meliah-liah ring semeton sinamian. Pare sawitran tiange sane sayang. Tiang sampun ngusahayang pisan, buat nulis surat, praye katur ring pare semeton, ngeniang inik kerahayuan sane tampi irage. Santukan sane mangkin, tiang merasa perlu pisan, nulis surat ring semeton, buat mituturin semeton, mangde semeton sayan pageh nindihin kepercayaan ring ide sang Kristus, sane sampun kepaicayang antuk ide sang yang widiwase ring pare kaulan idane, wantah apisan buat selami-laminnya. Santukan wenten anak sane tanpa widi, sampun saking silib nyelesep ngeranjing ring pantaran iragane, sane madingang paurukan indik sih peswecan ide sang yang widiwase, widin iragane, buat matutang parisolah ipune sane cemer, semalihe ipun tulak ring ide sang Kristus Yesus, sang meragaratu miwah penembahan iragane sane tunggal. Sane rin ring cakepan sucine sampun kewarahang inik pesisip, sane patut tampi ipun. Ya diastu semeton sampun pada tatas uning, ring seluiring paindikane puniki, nanging manah tiange kedah mepakeling semeton, indik ide sang penembahan sampun ngerahayuang bangsa Israel saking tanah Mesir, nanging sawus punike ide taler nyirnayang anake sanetan percaya. Elingangje indik para malaikate, sane tan kayun ngemanggehang linggih miwah kekuasaan nyane, nanging pada nilar linggih nyane punike, mewastu para malaikate punike raris kebande selami-laminnya antuk ide sang yang widiwase, ring genahe sane peteng dedet ring sor jagate, jaga kukum ring masa pemuput jagate. Elingangje taler inik kota Sodom miwah kota Gomorane, sapunike taler kota-kotane sane nampak irike, sane rakyat nyane pada melaksana patah sekadi malaikate punike, semalihe mececabulan, miwah ngulurin indriye sane tan patut. Ipun sami sampun pada nampi pesisip sejroning geni sane langgeng, pinake dados pekeling ring anake make sami. Kadiasa punike taler anake sane tanpa widi punike, sampun mererambangan sane ngawinang ipun pada nyemerang dewek nyane niri. Tur ipun pada ngenistayang kewisesan ide sang yang widiwase, mewah daging suargane sane luwe. Pemimpin para malaikate, sang Mikael, dan purun melaksana langgane kadiasa punike. Sejroning pesoksak lawan ratun setane, rikale ngujegang inik sapesire sane pacang nampi sawan dane Nabi Musa, sang Mikael tan purun ngenistayang ratun setane, nanging wantah ngandike. Ide sang penembahan lakar nyisipang ibe, nanging anake sekadi iwau punike, ngenistayang paindikan sane tan uningin ipun, tur paindikan sane uningin ipun, wantah antuk pengerasa kadi pengerasan satone, paindikane punike sane ngawinang ipun nemu sengkale. Hambate ageng sengkalan ipune. Ipun sampun pada ninutin pemargin dane kain. Mangde poleh kesugihan, ipun sampun ngardi kecorahan sekadi dane Bileam. Ipun sampun pada momo angkare sekadi dane Korah, tur ipun taler sampun kesirnayang sekadi dane Korah punike. Anake punike tan bine sekadi painikan sane cemer, sejeruning perjamuan kasih semetone, santukan ipun tan madue kimut. Ipun wantah pada ngulahang dewet ipune niri. Tan bina sekadi guleme sane ampehang angin, nanging tan wenten ngemu sabah. Tan bina sekadi wit tarune sane tan ngwetuang woh, yadiastu masan woh-wohan, santukan tarune punike mabutan rauhing akah-akahnyane kantos tuh. Ipun tan bina sekadi omake sane ageng ring segarane, didih nyane nyinahang kecorahan nyane punike. Ipun tan bina sekadi bintang sane ngider buane, sane sampun kesediang genah antuk ide sang yang widiwase, ring genahe sane pinih peteng dedete buat selami-laminya. Indik ipune punike sane rien dane henoh, keturunan dane Adam sane kaping nem, sampun mewangsit kadi asa puniki. Iwasen je, ide sang penemahan lakarau, kairing ban para malaikat penyuan, lakar nibakang tetepasan teken sekancan manusane, lakar nyisipang sekancan anake doso, ane murang agamo, mejalaran laksanan nyane ane corah, muah pengucap nyane, ane langgano teken ide sang yang diwasa. Anake puniki tansah ngemig-mig miwah ngiwangang anak lianan, ipun ngulurin indrian nyane sane corah. Ipun sombong miwah demen ngajum-majum anak lianan, mangde ipun preside poleh paindikan sane edotang ipun. Elingang je duh pare semeton tiange, elingang je paindikan sane rien sampun kepidartayang ring pare semeton, antuk para utusan ide sang yang Yesus Kristus. Dane sampun mebaos ring semeton asa puniki. Rikale masane sane pemuput sampun rauh, irike pacang wenten anak rauh, sane pacang melog-melog semeton, inggih punike anak sane ngulurin indrian nyane niri, sane murang agama. Anake puniki sane ngawinang saksa gering pantaran semetone, ipun kereh antuk indrian nyane niri, santukan ipun tan kelingganin antuk roh ide sang yang widiwase. Nanging pare semeton, pare sewitran tiange, lanturang je ngwangun urip semetone medasar antuk kepercayaan, sane kelintang suci ring ide sang Kristus. Ngastawa je manut tuntunan roh ide sang yang widiwase, tur tansah urip sejroning astiti bakti, ring ide sang yang widiwase, sambilang nyantosang penemayan ide sang yang Yesus Kristus, maicayang urip langeng ring semeton, melantaran sih peswecan idane. Sinahang je kepiolasan semeton marep ring anake sane bingbang. Rahayuang je ipun sami, melantaran ngeluputang ipun saking genine. Kadi asapuni ketaler, sinahang je tresno asih semetone ring anake lianan, sahe kedulurin antuk ajrih, nanging getingin je pengangen ipune sane letoh, sane keletehin antuk indrian nyane sane cemer. Wantah ring ide, inggih punike ide sane mewisese ngabih semeton, mangde semeton tan kantos labuh, semalihe sane mewisese ngater semeton tan pecede, tur liang ring ayun idane sane luweh, ide sang yang widiwase, sane tunggal, juru rahayun iragane melantaran ide sang Kristus Yesus, patut katurin kemuliaan, kewibawan, kewisesan, miwah pemerintahan saking uni rauh mangkin, kantos selami-laminya. Amin.